Acun ini deketan aja, Acun. Ainur mana Bar? Sip-sipan ya, kan lalu dia yang datang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد halaman 30 hey, kemarin kita membahas mengenai bahwa Wow dan apa kemarin? Dan alif. Wow dan alif menjadi tanda bagi fi'il mudhari'. Kalau wow di fi maudhi'ain yaitu fi jamak mudzakkar salim dan asma'ul khamsah. Ya, pada asma'ul khamsah itu ada tiga lughah. Nah, lughah apa aja ya? Yang pertama? Lughah apa aja? Pertama al-itmam. Kedua an-naqas, ketiga al-qasr atau al-qasr itu nomor dua. Kalau lughah al-itmam ya lughah ya yang seperti diuraikan oleh musannif marfu bil waw ya, kemudian mansukh bil alif wa majrur bil ya, ja'abuka ra'aitu abaka marartu bi abika, ini namanya lughah al-itmam. Ada namanya lughah al-qasr. Nah, ini juga lughah yang dipakai sebagian orang-orang Arab. Yaitu apa? Luzumul alif fi jami'i ahwal. Itu tetap i'rab itu dengan alif pada seluruh i'rab. Atau mengatakan ja'a abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abaka. Nah, itu namanya lughah qasr. Itu luzumul alif fi jami'il ahwal. Itu alif senantiasa terus di seluruh keadaan i'rab. Ya, mau di rafa, mau di nasab atau jar pakai alif. Ja'a abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abaka. Nah, berikutnya ada lughatun naqas. Lughatun naqas yaitu apa? Dia di i'rab dengan harakat. Ya, ja'a abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Bukan dengan huruf. Ya. Tapi khusus untuk naqas ini itu hanya pada hanu, pada asma'us sittah yang tambahan satu hanu. Ya. Nah, itu mengenai asma'ul khamsah yang dia di sini tempat kedua dari bahasan al-waw. Al-waw menjadi tanda bagi rafa'. Berikutnya kemarin apa? Al-alif. Ya, al-alif dia menjadi tanda bagi rafa' fi tasniyatil asma'i khasatan, hanya pada isim-isim yang musanna. Isim-isim yang musanna yang kemarin telah kita sebutkan. Nah, berikutnya sebagian orang-orang Arab, dan ini juga ya manqul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sebagian orang-orang Arab itu membaca tasniyah itu bil alif fi jamil ahwal. Dengan alif antum mengatakan ja'a ya ja'a rajulani marartu ya, bi rajulani ya, ra'aitu rajulani ya, ini diambil dari hadis la witrani fi lailatin, la witrani fi lailah, la nafiya lil jins ya, dia beramal-amal apa? Beramal-amal inna, isimnya adalah isim inna mansub. Nah, tapi di sini lawitron, lawitron ni. Nah, dia mabni al-fat, mabni al-alas, mabni dia mabni di sini fi mahali nasmin. Nah, jadi orang-orang Arab ada yang mengatakan ya, apa namanya ra'aitu rajulan, marartu bi rajulan, ja'a rajulan. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan nun. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. وَأَمَّا النُّونُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. Adapun nun, maka ia menjadi tanda bagi rafa, yaitu di fi'il mudhari, apabila bersambung dengan domir tasniyah. Ya, apabila fi'il mudhari tersebut bersambung dengan domir tasniyah, ya, yang ada alifnya, fi'il mudhari, atau domir jama', ya, waw, ada wawnya, yaf'alun, taf'alun, kalau tadi domir tasniyah, yaf'alan, taf'alan. Nah, nanti dia marfu'nya dengan nun, nunnya itu. Nah, nanti ini semua, domir ini semua jadi fa'ilnya. Yaf'alan. Maka domir tasniyahnya itu alif jadi fa'il. Taf'alan, yaf'alan, itu fa'il. Kemudian, yaf'alun, taf'alun. Ini bersambung dengan domir jama', yaitu waw. Waw jama'ah menjadi fa'il. Au domirul mu'annasati al-mukhatabah. Atau bersambung dengan domir mu'annasah al-mukhatabah. Ya, bersambung dengan domir mu'annas al-mukhatabah, yaitu bersambung dengan ya. Ya al-mukhatabah. Taf'alin, anti taf'alin, anti tashrabin, anti ta'kulin. Baik, yang ini dikenal dengan apa? Al-amsilah al-khamsah. Nah, malah al-amsilah al-khamsah. Sama aja. Al-afsah adalah amsilah, bukan af'al. Ya, yang afsah adalah amsilah, bukan af'al. Ya. Tapi kita baca syarahnya di sini. Ya, dapat kalau dibaca di sini, ya, Pak Suheri. Fi'ilnya kok bisa jadi fi'il menyebacanya. Usnida. Ilal, enggak ada alnya di alif. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala sahibul hasyiah ya, ini mengenai nun menjadi ya, tanda bagi rafa yaitu pada af'al al-khamsah ay aman wa aman nun, kata beliau, adapun nun di sini fatakunu alamatan li raf'i, maka dia menjadi tanda bagi rafa' niabatan ani dhammah, sebagai pengganti dari dhammah fil fi'il mudhari', yaitu pada fi'il mudhari. Idza tasala bihi dhamir tasniyatin, nah, apabila bersambung dengan dhamir tasniyah, nahu takumani yakumani. Perhatikan di footnote Ya, yakfa yakumani fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu rafihi thubutun nun wal alifu fa'ilun. Nah, tanda rafa'nya adalah nun. Yang nanti ketika dia majzum atau mansub dihadap nunnya tersebut. Ya, apabila ada amil-amil yang masuk kepadanya. Nah, kemudian au domiru jam'in atau bersambung dengan domiru jamak. Nahu takumani yakumani. Nah, perhatikan takumani lati futnat fayakuman fi'lun mudhari fayakumun fi'lun mudhari un marfu wa alamatu rafihi subutun nun wal wawu fa'il. Nah, ini sama ya. Wal wawu fa'il yakuma yakumun takumun itu sama. Wawunya adalah fa'il di situ. Nah, berikutnya au dhamirul muannatsati al mukhatabati nahu takumin. Jadi putna takumin, anti takumina, fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi subutun nuni wal ya'u fa'ilun. Nanti kalau dia majzum, mansub, dihadap ya, apa dihadap nunnya, anti ya, lam takumi. Nah, ketika dia marfu' ya li tajarrudihi an nasibi wal jazimi, dia marfu' dengan amil ma'nawi, yaitu amil ma'nawi yang ada adalah li tajarrudihi an nasibi wal jazimi. Itu amil ma'nawi dia, marfu. Maka dia marfu'nya, tandanya ialah dengan adanya nun ini. Ya, ini ada hanya pada lima. Ya, ya, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna. Ya, taf'alina. Hanya pada lima ini hanya. Qala wa tusamma al-af'ala al-khamsah. Ini dinamakan semua dengan af'al al-khamsah. Atau, ya, amsilah al-khamsah. Wa dhabituha. Ini ketentuannya adalah kullu fi'lin mudhari'in. Dia adalah setiap fi'il mudhari'. Ini gampang ini ya. Di matan al-jurumiyah sudah pernah kita lewati ini. Usnida ila alif. Usnida ila. Ya. Yang disandarkan kepada alif al-isnain. Kepada alif isnain. Au wawil jama'ah. Atau kepada waw jama'ah. Yang ini nanti semua alif isnain, waw jama'ah menjadi fa'il. Au ya'il mu'annasati al-mukhatabah. Atau yang disandarkan kepada ya mu'annasah al-mukhatabah. Ini jadi fa'il. Sawa'un kanat mabuda'atan bita'i awil ya'i. Ya, sama saja apakah fi'il mudhari' tersebut dimulai dengan ta' atau ya. Dimulai dengan ta' taf'alan, dimulai dengan ya yaf'alan. Nah, ini pengulangannya. Ini tidak perlu kita uraikan lebih lanjut. Sudah bisa dipahami ini insyaAllah ya. Baik, karena ini mudah. Nah, qala al-muallif rahimahullah ta'ala sahibul matan walil nasbi khamsu alamatin. Nasab memiliki lima tanda, al-fathatu wal-alifu wal-kasratu wal-ya'u wa hadbun nuni. Nasab memiliki lima tanda. Yang pertama adalah fathah, ini dia yang asli. Yang kemudian semuanya adalah furu'nya. Wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni. Alif, kasra, ya' dan dihadap nun. Hadap nun tadi pada al-amsilah al-khamsah atau af'al al-khamsah. Dihadap nun. Nah, ya, dibaca isyarahnya di sini. Ya. Abu Akilah, tafadhal. Ida usbi'at. Masalah bil kasrati di kaunina uhtana bitahriki wa aqobaha bil yari di kaunina nasya'u anna wa fattala bi hadbin nuni di ba'in musya libu'ati libu'in musya bihati musyabahati qadamahata ijmalan summa takallam alaihi tafsilan اللف والنسر مرتب. Nah, ini udah mulai sulit bahasan beliau ini. Ya, kata beliau di sini sahibul hasyah, hadha huwa al-qismu al-thani. Ini adalah jenis yang kedua ya. Min aqsamil i'rab dari jenis-jenis i'rab, yaitu nasab. Waqaddama bil fath, waqaddama al fathata. Beliau di sini mendahulukan dengan fathah. Kenapa? Likauniha al asla. Karena fathah inilah asalnya. Yang lain furu' semua. Wasanna bil alifi. Kemudian beliau menjadikan alif sebagai yang kedua. Ya. Likauniha tansha'u anha idza usbi'at. Ini makna likauniha, makna karena keadaan fathah tersebut tansha'u anha idza usbi'at, artinya munasabah. Ya, artinya munasabah dengan fathah. Ya, alif tersebut. Alif tersebut munasabah dengan fathah. Ya. Nah, ini maknanya demikian. Nah. Jadi kalau fathah paling cocok dengan harokat apa? Dengan huruf apa? Dengan huruf alif. Nah, ini maknanya demikian. Nah, wasallasa bil kasrati. Dan beliau menjadikan kasrah yang ketiga. Likauniha ukhtaha. Karena kasrah ini adalah ya, ukhtinya si siapa sih? Si fathah. Iya enggak? Kalau fathah di atas, kasrah di bawah. Begitu. Anta, anti. Nah, begitu maksudnya. Ya, likauniha ukhtaha fi tahrik. Ya, karena dia menjadi saudarinya si fathah ya, ketika di tahrik. Ketika dalam harokat. Ya. Anta, anti. Nah, A-I. Itu saudarinya. Nah, begitu maksudnya. Waqabaha bilya. Kemudian, ya, beliau melanjutkannya itu dengan ya. Ya, kenapa dengan ya? Likauniha tansha'u anha. Ya, karena keadaan dari ya itu ya, muncul dari darinya, dari fathah. Wa khatama bihadf nun, dan beliau menutup ini dengan dihadap nun. Li bu'dil musyabahah. Karena jauhnya nun dengan keserupaan dengan fathah. Jadi nun terakhir. Nun terakhir. Nah, kalau yang muncul dari fathah mungkin itu bisa ya. Saudarinya si kasrah. Kemudian ya yang paling cocok ya, dicukupkan dengan adanya alif, dengan adanya alif dicukupkan dengan adanya alif adalah fathah. Jadi apabila fathahnya itu enggak ada, adanya alif aja itu sudah cukup. Ya. Ini makna idza usbi'at, apabila dicukupkan. Ya, apabila dia dicukupkan maka sudah cukup. Nah, ini maknanya. Ini sebenarnya enggak ada faedah ini ya, ilmiah ya. Ini mungkin hanya ya, penelusuran dari Sahibul Hasyiah. Ya, kenapa alif dul fathah dulu, kenapa setelah fathah adalah alif ya, kasrah ukhtinya gitu. Saudarinya. Nah. Kemudian wa qaddama hadzal ijmalan. Wa tsumma takallama alaihi tafsilan. Nah, beliau mendahulukan ini penyebutan lima ya, lima tanda nasab ini secara global aja dulu. Tsumma takallama alaihi tafsilan. Kemudian beliau membicarakan lima tanda ini secara tafsil di pembahasan berikutnya ini, di matan berikutnya. Secara rinci. Ala sabili lafi wan nasri al murattabi. Nah, perhatikan. Ini ala sabili laf wan nasr al-murattab. Jadi al-laf wan nasr itu ada dua, ada yang murattab dan ghairu murattab. Nah, apa sih al-laf wan nasr? Nah, begini ya. Dalam bahasa Arab ya, dalam balaghah bahasa Arab ada namanya al-laf wan nasr. Apa sih itu al-laf wan nasr? Al-laf wan nasr itu adalah sebuah teknik ya, sebuah teknik komunikasi, sebuah teknik berbicara ya, dalam bahasa Arab yang menitik beratkan pada penyusunan kalimat. Ya, jadi antum catat aja. Nanti kalau enggak catat antum lupa, bingung. Alif wa nasr antum cari secara harfiah enggak bakal ketemu. Alif wa nasr itu artinya apa? Ini enggak ada. Enggak bakal ketemu antum artinya apa. Antum buka di kamus alif nasr prosa, laf murattab tersusun. Ini apa ini? Nah, enggak bakal ketemu. Jadi alif wa nasr itu terbagi dua. Ada yang murattab, ada yang ghairu murattab. Alif wa nasr murattab, adalah wa nasar ghairu murattab. Catat ya, alaf wa nasar mudahnya begini ya. Ini dari anak aja ya, dari anak, mudah-mudahan gak keluar dari definisi yang ditetapkan dalam ilmu bahasa Arab. Alaf wa nasar adalah di sebuah cara, tariqah, teknik, komunikasi ya, yang menitik beratkan pada penyusunan kalimat yang terdiri dari kata-kata untuk kemudian disebar, dijabarkan. Ya, untuk kemudian disebar dan dijabarkan. Ini baik nanti murattab secara tersusun, beraturan, atau ghairu murattab ataupun tidak tersusun atau tidak secara beraturan. Nah, ini di ilmu lughah. Ya. Jadi dia zikrul asya al-mutaaddidah. Ya, menyebutkan berbagai hal ya, yang beraneka ragam. Ya, summa zakara ma yattasilu biha ala sabili tertib. Ini kalau ini murattab. Ya, kalau ghairu murattab ala sabili ghairu tertib. Jadi begitu. Jadi hanya dia metode tariqah berkomunikasi untuk menyampaikan yang menitik beratkan pada penyusunan kalimat. Yang menitik beratkan pada penyusunan kalimat yang terdiri dari berbagai kalimat, kata kemudian disebarkan. Disebarkan baik ini murattab atau ghair murattab. Nah, kata ya, sahibul hasyah, yaitu Ibnu Qasim, bahwa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Ajurrum As-Sanhaji di atas itu ala sabili lafi wa nasr al-murattab. Yang tersusun. Yang tersusun. Bisa dipahami sini? Al-lafi wa nasr itu enggak bisa antum cari di kamus. Enggak ada. Itu definisinya di ilmu lughah. Sudah paham sini? Jelas apa itu alaf wa nasr ya, jangan sampai enggak ada yang paham ya. Alaf wa nasr itu jangan sampai enggak ada yang paham. Qala rahimahullah taala. Ya, karena kalau enggak paham antum terjemahinnya bingung. Terjemahin perkata apa nyambungnya? Murattab apa murattabnya? Nah. Baik. Qala rahimahullah taala. Fa ammal fathatu, adapun fathah, fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadi'ah, maka dia menjadi tanda bagi nasab di tiga tempat. Fil ismil mufrad, yang pertama pada isim mufrad. Ya, kemudian wajam il taksir wal fi'l al mudhari idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhir syai'in. Ini aja dulu. Yang pertama pada isim mufrad ya. Tadi ya yang jelas ya, laf wa nasr itu dihafalin ya. Laf wa nasr itu terbagi menjadi dua, ada yang murattab atau ghairu murattab. Nah, penjabarannya nanti antum jangan keluar dari tadi. Jangan keluar dari tadi. Ya pokoknya dia secara kesimpulan dia adalah dzikrul asya' al-mutaaddidah summa ya dzukira ma yattasil biha ala sabili tartib kalau dia murattab. Kalau dia ghairu murattab, ya, maka dia tidak beraturan. Kalau al-sabil tafsil, al-awwal lil-awwal. As-sani li-sani, begitu. Ya, tadi kalau ya, bahasa ana tadi apa? Ana ulangi. Ya, metode komunikasi yang menitik beratkan pada penyusunan kalimat. Yang terdiri dari berbagai kalimat kata untuk kemudian disebar. Ya, baik beraturan, kalau ini murattab. Atau ghairu murattab yang dia tidak beraturan. Ya, ini enggak bisa diterjemahkan secara harfiah. Nah, ini ada di ilmu lughah. Naam. Tafadhal Pak Abdul Majid. Taqaddama annahu ma laysa matna mutannan. Taunya mutanna wasna. Jadi taunya ingatnya ayatnya itu. Terus wala majmu'an wala muhaqqan bihima. Wala minal asma'il khumsati nahu ra'aitu zaidan wal fata wa gulami. Baik, cukup dulu ini dulu. Ini dulu ya. Dikit banget ya. Ya, mengenai isim mufrad, ya, fathah dia menjadi tanda bagi nasab pada isim mufrad. Ya, di tiga tempat, yang itu yang pertama di isim mufrad, pada isim mufrad. Ya, perhatikan taqaddama annahu, ya, telah berlalu. Apa yang dimaksud dengan isim mufrad? Bahwa isim mufrad itu ma laisa musannan, yang bukan musanna, wala majmu'an, bukan dia jama', wala mulhaqan bihima, dan yang bukan mulhaq dengan musanna atau jama'. Ya, yang mulhaq dengan musanna kemarin kila wa kilta, isnani isnataini, dengan jama', jama' mudzakkar salim maksudnya. Ya, dengan jama' mudzakkar salim atau jama' muannats salim yang mulhaqnya, semisal alamuna, ahluna, sinuna. Ya. Kemudian apalagi arduna, iliyuna, iliyin, dan yang lainnya. Naam. Wala minal asma'il khamsah. Dan dia bukan asma'ul khamsah. Karena asma'ul khamsah walaupun dia mufrad, tapi dia diidofakan. Dia diidofakan. Nahu ra'ayn. Ya, maka contoh yang murad, yang dia mufrad, tandanya adalah fathah ketika nasab, ra'aytu zaidan. Nah, kalau dia sebagai maf'ul bih. Ya. Nah. Kalau dia sebagai isim inna, inna zaidan qa'imun. Ya. Karena zaidun qa'iman. Lihat di qa'iman. Isim mufrad semuanya. Ya. Baik dia nanti ya, isim jamid, isim jamid, ataupun isim sifat. Baik dia jamid atau isim sifat. Ini semua dia mansub, kalau dia isim mufrad, mansub bil fathah. Fathahnya itu zahirah atau muqaddar. Ya, fathahnya zahirah atau muqaddarah. Kalau yang zahirah misal Zaidan. Ya zahirah nampak harakatnya di akhir. Wal fatah, nah ini yang muqaddarah. Nah, ya maka kalau ra'aitul fatah, maka fatah ya lihat di footnote. Ya, fatah ini ma'tuf ya, ma'tuf ala mansub mansubun mithluhu wa alamatun nasbi fathatun muqaddaratun ala alif mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Yang menghalangi nampaknya fathah tersebut adalah ta'adzur. Mustahil, enggak mungkin, sulit ya. Ya li'annahu ismun maksur, dia karena dia adalah isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim yang diakhiri oleh ya alif lazimah dan harokat sebelumnya adalah fathah. Ini namanya isim maksur. Nah, kemudian wa gulami. Nah, ini juga ra'aitu gulami. Gulami ya fi'lun mudhari apa namanya? Dia adalah gulami maf'ulun bi ya mansub wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah. Ya alama qabla ya'il mutakallim. Mana amin zuhuriha ishtigalul mahal wa ya'ul mutakallim mudhafun ilaih. Ya atau antum mengatakan mana amin zuhuriha lil munasabah. Ya karena dia bersambung dengan ya mutakallim. Ya. Nah, adapun kalau dia ya maf'ul bihnya itu atau is yang menjadi posisi nasab tersebut adalah isim mankus, maka dia dengan fathah zahirah. Isim mankus yaitu isim mankus misalkan untuk mengatakan ra'aitu ad-da'i ad-da'iya ra'aitu ad-da'iya kenapa karena khafif ringan beda ya dengan ketika bersambung dengan isim maksur ta'adzur sulit ya. Nah taib kemudian yang kedua setelah pada isim mufrad wa jam'i taksir dan bersambung dengan jama' taksir. Lanjut Pak Abdul Majid. Faqad dama'atna huma taqayya wa binahu mufrad. Ini boleh sawa itu boleh mansub, boleh rafa, boleh marfu. Ya, tetapi kebanyakan sebagian ulama menyatakannya dia ya marfu sebagai isim muqaddam, isim kana muqaddam. Ya. Nanti dia bil qarinah juga, terkadang dengan sawaan. Ya. Nah, ini sawaun ini lebih baik. Ya. Nah, ini berarti sawaan ya. Kana taghyiru bi ziyadati. Tagyiru syakl. Ya, maktub ke isim kana. Awi ziyadatu. Awi ziyadati manaksi ma'tagyiri asyakli. Awi tagyiri bi ziyadatu. Awi tagyiri bi ziyadati manaksi wa syakli. Wa sawa'an kanat i'rabu. Sawa'un kanal i'rabu fihi zahiran. Nah, zahiran nanti sawakat i'rab fi i'rab fihi i'rab fi isim kan. Sawa'un. Ya terus? Sawa'un kan i'rab fi i'rab. Nahwu ra'aitu al-ijala au muqaddar qara'aitu al-asara. Usara, jamak dari asir. Nah, mengenai jamak taksir, taqaddama annahu ma taghayyara bina'u mufradih. Ya. Jamak taksir, nama lain dari taksir adalah taghyir, perubahan. Annahu ma taghayyara bina'u mufradih, yaitu dia yang berubah bangunan mufradnya. Beda dengan jamak mudzakkar salim, namanya salim. Ya, karena mufradnya selamat. Ketika di jamak muslim, muslimun. Mukmin, mukminun. Nah, kalau jamak taksir enggak? Qalam, aqlam. Kitab, kutub. Asad, usud. Masjid, apa kemudian? Masjid, jamak sigo muntah jumu. Kemudian, apa lagi? Alim, ulama. Ya, malak, malaika. Malaika berarti sigo muntah jumu juga. Mafail. Malaika. Baik. Sawaun atau sawaan ini boleh dua-duanya. At-taghyiru bi kana at-taghyiru bi ziyadati, kalau sawaun kana at-taghyiru bi ziyadati, nanti khabar kananya adalah bi ziyadah. Ya, sama saja apakah perubahannya itu dengan tambahan atau naqas atau dengan perubahan. Atau taghyir syakal atau dengan perubahan ya harokat ya, asad usud atau ziyadah wa naqas, ini sudah disebutkan waktu itu ya, atau dengan ada tambahan dan pengurangan ma taghyir syakal dengan disertai perubahan harokat atau taghyir bi ziyadah wa naqas wa syakal, atau dengan ada perubahan dengan penambahan atau pengurangan dengan pengurangan harokat. Atau sama i'rabnya itu adalah zahiran ya, nahu ya ra'aitu ar-rijala au muqaddaran ka ra'aitu al-usara ya, pada yang zahiran semisal ra'aitu ar-rijala atau yang muqaddaran yang nanti dia adalah fathahnya adalah fathah muqaddar ya ra'aitu al-usara ya, al-usara di sini mansub maf'ul bih mansub wa lam tunasbih fathatun muqaddaratun alal alif mana min dzuriha at-ta'adur. Kenapa dia? Karena dia isim maksur. Isim maksur isim yang diakhiri oleh alif lazimah, harokat sebelumnya adalah fathah. Usara. Nah, sebelum alif lazimah ra'nya itu harokatnya fathah. Baik. Ini masih muda ya. Ini sering-sering lewati. Kemudian wal fi'l al-mudari'i. Nah, kemudian alif itu menjadi tanda bagi nasab pada fi'il mudari'. Idza dakhala 'alaihi nasibun, apabila amil nasab masuk kepadanya kepada fi'il mudari' wa lam yattasil bi akhiri syai'un, dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Jadi maksudnya apabila masuk amil nasab. Amil nasab semisal an, lan, idan, ya. Kai, ya. Misalkan ya yaktubu lan yaktuba baik. Nah, kemudian taktubu lan taktuba. Nah, ini ya, dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Sesuatu apapun ini apa ya? Yang domir, nah, kemudian apa lagi? Ya apa namanya? Nun taukid. Nah, tidak bersambung dengan nun taukid. Nah, baik, dibaca dulu. Fadl dibaca sini. Ya, Pak Rafi'i. Iya. Alif yani annahu yansubu bil fathati Nah, perhatikan. Fathah menjadi tanda bagi nasab di fi'il mudhari yang dimasuki oleh amil nasab. Nasibun amil nasab. Yang nanti akan disebutkan di babul nasib. Ya. Yang ada 10. 4 yang asal, yang 6-nya adalah para cabang. Yang nanti 6 itu dia mansub bukan dengan dia, misal hatta bukan dengan dia, tapi dengan an. Yang mutmaratan, tidak nampak. Ya, semisal kita katakan, ya, fi'il mudhari' marfu, istajar di anil nasib, karena tidak ada amil nasab. Misal kita katakan, ya, yadhabu man yadhab salimin ila suq. Si salimin pergi ke pasar. Nah, yadhabu ini, dia fi'il mudhari' marfu. Kenapa? Ada amil ma'nawi. Istajar di anil nasib wal jasib. Nah, sekarang ada amil nasab. Lam yadhaba. Maka fi'il mudhari tersebut dengan syarat yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya, bisyartain dia mansub dengan fathah dengan dua syarat. Idza daqala alaihi nasibun, apabila amil nasab masuk ke fi'il mudhari tersebut, walam yattasil bi akhirihi syai'un. Dan fi'il mudhari tersebut tidak bersambung dengan sesuatu apapun min nahwi nun tauhid. Baik khafifah atau sakinah. Kalau ternyata fi'il mudhari'nya ada nun taukid, yadhabanna, maka dia tidak mansub bil fathah. Lan yadhabanna. Tidak, karena fi'il mudhari' ini adalah mabni. Yadhabanna mabni alal fathah. Ya. Au nunun inas, bersambung dengan nun inas. Yadribna. Yadribna. Yadhabna. Al-ummahat. Lan yadhabana. Nah, maka fi'il mudhari di sini mabni ala apa? Ala sukun. Awil alif il itsnain awil wawil jam'i awil ya'il muqattabah, ini pada al-af'al atau amsilah al-khamsah. Nah, kalau seperti ini tanda nasabnya bukan dengan fathah, tapi dengan apa? Hadzab nun. Ya, tadi hadzab nun. Yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina dan yaf'ala lan taf'ala, lan yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'ali. Maka dia tanda nasabnya bukan dengan fathah, tapi dengan hadzab nun. Nah, kalau yang tadi bersambung dengan nun inas, bersambung dengan nun taukid, itu dia mabni di ilmu dari. Di ilmu darinya, mabni. Nah, nahu, contoh, lan adriba zaidah. Nah, ini perhatikan. Fi'il adriba dan harfu nasbin wa nafiin wastiqbalin adriba fi'il mudhari ya mansub bilan wala matul nasbi fathah dhahir zaidan mafulun fa'il dari adriba dhamir mustatir wujuban taqdiruhu ana walan akhsha amran yadi putnat walan yakhsha amran karena harfu nafiyin wa nasbin wa istiqbalin. Ya, kemudian akhsha di sini fi'lun mudhari'un mansub bilan wa alamatun nasbihi hadful alif wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha. Ya, kemudian amran maf'ul bi mansub. Nah, sini jelas ya. Kemudian wa ammal alifu, ini jadi sudah jelas mengenai fathah dia menjadi tanda bagi nasab di tiga tempat, yaitu pada isim mufrad, kemudian pada jamak taksir, kemudian pada fi'il mudhari yang dimasuki oleh amil nasab dan tidak disambung dengan sesuatu apapun. Nah, wa ammal alif, nah, fatakunu alamatan linasbi fil asma'il khamsati nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbah dhalik. Adapun alif dia menjadi tanda bagi nasab di asmaul khamsah, ya, ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbah dhalik, ra'aitu dhamalin, ra'aitu hamaki, ra'aitu faki. Ya, nah, Lihat di footnote tafadhal. Baca sini. Ya. Syekh Marwanto. Mukabbaratan. Idafatuha isim takun. Amal alif fatakunu alamatan linasbi niyabatan anil fathati fi mawdi'in wahidin. Ya, alif dia menjadi tanda bagi nasab, tentunya karena dia farak. Ini niyabatan anil fathah sebagai ganti, ya, pengganti dari fathah yang merupakan tanda asli. Ini hanya di satu tempat aja, bil asma'il khamsah. Wa taqaddama syartuha, telah berlalu penyebutan syarat dari kapan dikatakan asmaul khamsah sebuah isim, bi an takuna mufradatan, kalau dia berupa mufrad, ya enggak boleh dalam bentuk musanna atau jamak. Ya, wa an takuna mukabbarah, dia mesti dibuka di mukabbarah, artinya ya seperti apa adanya, tidak ditasghir. Ya. Abun, ya, jangan ubay. Ubay itu ditasghir. Akhun, jangan ukhoy. Kalau abun, ubay, kalau dijamak dengan jamak apa, Marwanto? Ukhoy, dijamak dengan jamak apa? Abu Akila. Jamak muzakkar salim. Nah. Kemudian wa antakuna mudafatan, dan dia mesti diidofahkan. Enggak boleh jaa abun, ya berarti diirof dengan, ya dengan harokat, dengan dhamma. Ya raaitu aban, ya dengan harokat, dengan fathah. Wa antakuna idofatuha ila ghairi ya'il mutakallim. Nah, idofahnya pun kepada selain ya mutakallim. Ya kalau diidofahkan pada ya mutakallim, ya maka dia ketika mansub dengan fathah muqaddarah. Marfu dengan dhamma muqaddarah. Ya. Ja'a abi. Ja'a. Ya akhi. Nah, itu berarti ya diirobnya dengan harakat muqaddarah. Ya wa hiya ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbah dhalik. Ini ya. Ya. Kemudian min ra'aitu hamak, ya wa ma asbah dhalik, dan yang serupa dengannya min, ya dari yang serupa dengannya min raaitu hamaki. Ini dia af'al asmaul khamsah wa faqi wa damalin. Raaitu hamaki, ya, ipar, faqi mulut, wa damalin. Mengenai faqi dan damalin ini syaratnya juga sudah terlewati. Kalau ya fu faqa fuka fika, itu mimnya mesti dihilangkan. Asalkan fam, mulut. Mimnya mesti dihilangkan dan diidofahkan, sama ini juga. Diidofahkannya kepada selain ya mutakallim. Ya, mesti mukabbarah. Ya, kemudian zu malin, ini zu yang bermakna sahib. Bukan zu yang bermakna apa kemarin? Mausul. Jaa zu qoma. Nah, itu. Jaa zu qoma. Dan syarat dari dulu yang hilang kemarin apa? Diidofahkan pada isim jins, bukan isim sifat. Kepada isim jins. Karena kalau isim sifat la yutakallamu bih, tidak pernah diucapkan oleh orang-orang Arab. Ya, enggak boleh diidofahkan pada isim fa'il atau isim maf'ul. Ja'adu, ya, qa'imin. Ah, enggak ada. Ja'adu madrubin, enggak ada kayak begitu. La yutakallamu bih, enggak pernah diucapkan kayak begitu. Baik. Nah, ini. Kemudian wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jami' muannasi salim. Berikutnya sekarang tanda nasab yang ketiga setelah ya, fathah, alif, sekarang kasrah. Nah, adapun kasrah dia menjadi tanda bagi nasab pada jamak muannas salim. Dinamakan muannas ini min babil aghlabiyah aja. Mayoritasnya aja karena enggak semua dari mufrad yang muannas itu adalah jamak muannas salim adalah dari isim muannas, enggak ya? Enggak demikian. Nah, nanti akan disebutkan ya oleh Asy-Syatibi. Ya, jamak muannas salim itu berlaku pada 6 hal. Nah, di syair nanti yang akan dibawakan oleh Sahibul Hasyiah. Baik. Nah, tafadhal dibaca sini. Ya. Nah, Syekh Anwar. Nasbahu. Ka'abiyatin wa amwatin. Kenapa? Emangnya gue irmun syarif dia. Ka'abiyatin wa amwatin. Awil. Alifu asliyatan. Fa'inkanat itta'u asliyatan. Ka'abiyatin wa amwatin. Awil alifu. Ini masih maktub ke isim kanat. Awil alifu asliyatan. Ma'kodotin. La'kudotin. Ya. Qala al-muallif rahimahullah taala. Dari mana tadi Anwar? Footnote nomor 3 ya. Wa amma al-kasratu, nah adapun kasrah, fatakunu alamatan linnasbi niyabatan anil fathhi. Fathati, maka dia menjadi tanda bagi nasab sebagai pengganti dari fathah itu pada fi jam'il muannasi salimi khasatan. Pada jamak muannas salim secara khusus saja. Enggak ada yang lain. Ya, kasrah menjadi tanda bagi nasab. Fa innal araba hamalu nasbahu ala jarrihi bil kasrati. Nah, karena sesungguhnya orang-orang Arab mereka hamalu maksudnya mereka memberlakukan nasabnya jamak muannas salim itu ala jarrihi ya, bil kasrati, memberlakukan seperti jarnya, yaitu dengan kasrah. Ya, perhatikan. Jadi jamak muannats salim ketika posisi mansub atau majrur sama. Sama ya, sama sama i'rabnya. Ini. Ini kenapa demikian? Kiasan, ini sebagai kias, analogis ala aslihi, kepada asalnya. Asal dari jamak muannats salim apa? Jam'il mudzakkar salim. Nah, jadi si jamak muannats salim fara'. Jamak mudzakkar salim asal. Perhatikan, jamak mudzakkar salim mansub dengan apa? Dengan apa jamak mudzakkar salim? Bilya. Majrur dengan apa? Bilya. Ra'aitul muslimin marartu bil muslimin. Maka dia juga enggak mau kalah. Jamak muannats salim. Ya. Jamak muannats salim, oh, kita juga bisa. Nah, emansipasi. Mansub bil kasrah, majrur bil kasrah. Sampai perkara apa nun iwat ani tanwin yang pada jamak mudzakkar salim muslimuna muslimina, ya enggak, muslimuna nunnya itu apa sebagai apa iwat ani tanwin jamak muannats salim enggak mau kalah. Ya, jamak muannats salim misalkan raaitu fa raaitu, ya misalkan itu mengatakan muslimatin, itu tanwinnya namanya tanwin apa, tanwin apa Abu Aqilah? Tanwin muqabalah. Tanwin muqabalah perbandingan atas ya nun iwat ani tanwin yang ada pada jamak mudzakkar salim. Pokoknya enggak mau kalah gitu. Enggak mau kalah. Ya. Bisa dipahami sini? Fa innal araba hamalu nasbahu ala jarrihi bil kasrah. Karena orang-orang Arab mereka memberlakukan nasabnya seperti mereka memberlakukan jarnya, yaitu dengan kasrah. Ya, ra'aitu muslimatin marartu bi muslimatin, sama. Kiasan ala aslihi, jam'il mudzakkar salim. Ini analogi dengan asalnya. Asal dari jamak muannats salim itu apa? Jamak mudzakkar salim. Fa innahum hamalu nasbahu ala jarrihi bil ya'i. Karena mereka orang-orang Arab memberlakukan jamak mudzakkar salim, memberlakukan nasab jamak mudzakkar salim itu seperti mereka memberlakukan jarnya. Ya, bilya'i. Nah, ra'aitul muslimina marartu bil muslimina, sama-sama dengan ya. Jamak muannats salim enggak mau kalah, kita sama-sama dengan kasrah begitu. Ngerti enggak di sini Pak Soeri? Paham ya? Nah, kenapa demikian? Liyaltahiqa al-far'u bil asli. Agar al-fara' mengikuti asli. Mengikuti asal. Fara' di sini siapa fara'? Jamak muannats salim. Asal di sini siapa? Jamak mudzakkar salim. Ngerti sini? Arang. Ya. Wa jam'ul muannatsi as-salimu. Nah, ini i'rab salim itu dia tabi' ke jamak, bukan ke muannats. Bisa dipahami ya? Bukan jam itu jamak enggak ada alifnya. Muannats salim ada alifnya. Loh, dia dihitung ma'rifah. Karena diidofakan ke ma'rifah ya, al-mu'annas. Baik. Dan jamak muannats salim itu apa? Huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Dia adalah izim yang dijamak dengan alif dan ta' yang keduanya adalah tambahan. Ya, muslimatin. Ini dinamakan jamak muannats salim, ini min babil aghlabiyah ya. Karena enggak semua apa namanya? Jamak muannats salim mufradnya dari muannats. Hamma muzakkar. Dan enggak semua ketika dijamak mufradnya selamat. Ya, kadang berubah. Ya, kemarin sudah kita sebutkan. Di tanda rafa jamak muannats salim dengan dhamma. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, nahu khalaqallahu as-samawati. Nah, perhatikan. Allah menciptakan langit-langit. Ya, lihat di footnote, fa khalaqa fi'lun madin, ya. Wal ismu syarif, ilmu syarif itu lafaz jalalah. Jadi kalau kita baca lafaz Allah, jangan disebut itu. Karena nanti enggak adab ketika dikatakan ya, wa Allah majrur, wal majrur. Mansub majzum. Majrur lagi. Jar itu artinya apa sih? Khafat. Ya, atasaful, rendah. Masa nanti Allah majrur direndahkan? Na'udzubillah. Maka lafaz jalalah atau al-ismu asy-syarif, nama yang mulia, atau lafaz jalalah. Begitu. Ta'adubannya. Wal-ismu asy-syarifu fa'il. Was-samawati maf'ulun bihi mansub. Wa'alamatun nasbihi al-kasratu niyabatan al-fathah. Li'annahu jam'u mu'annasin salimun. Karena dia jamak mu'annas salim. Baik. Sudah ini jelas ya. Mana lagi tadi? Wahadal jam'u. Dan jama' ini maksudnya jama' apa? Mu'annas salim. Yattar itu fisik tati asya'ah. Juga berlaku di enam hal. Qala Syatibi. Al-Imam Syatibi menyatakan. Wa qishu fi dhita'i. Ya, dan kiaskanlah jamak mudzakkar salim itu pada dita, yaitu pada isim-isim yang nanti diakhiri dengan ta, alif dan ta. Misalkan Fatimat, Aisyat. Nah, itu kan ada ta-nya tuh. Pada ada yang ada ta-nya, Aisyah. Hah? Iya, tamar mudzak. Aisyah, Aisyat, Fatimah, Fatimat, madrasah, madrasat. Ya. Bisa dipahami sini? Nah, kiaskanlah. Wanahwi zikra, dan juga pada isim-isim zikra. Isim-isim zikra nanti jamak muannas jamaknya adalah zikrayat. Zikrayat. Nah, disebutin juga demikian. Makanya Talha tidak ada jamak mudzakkar salimnya. Ya. Zikra, zikrayat. Baik, ya. Kemudian ya. Apa namanya? Kemudian wadirhamin musaggarin, dan dirham yang ditasgir duraihimat. Dirham yang ditasgir kan duraihim. Ya. Duraihimat, kutaib, kutaibat. Kulaim, kulaimat. Nah. Ya. Wasahra. Nah, sahra ini jamak, nanti jamaknya apa? Ya. Sahrawat. Sahrawat. Sahrawat. Ya. Ini jamak bil alif wa ta dikiaskan ya. Ini semua berarti yang diterangkan oleh Syatibi di sini, jamak bil alif wa ta itu jamak muannats salim dikiaskan pada isim-isim yang beliau sebutkan ini. Ya. Fi khamsati anwa'. Ini nanti ada yang memang dia layak di jamak muannats salim kan, misal ya mafihi ta'nits mutlaqan, misal Fatimat, Fatimah. Atau musaggar yang dari mudzakkar. Ya musaggar dari mudzakkar yang disebutkan di sini dirham, duraihim, duraihimat, duraihimat. Nah. Ya. Jadi di sini isim yang dapat di isim tasgir yang dapat dijamak dengan jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim dengan syarat isim yang ghairu aqil. Misal dirham, duraihimat. Nah, tapi kalau ukhay, ukhayyun, bukan ukhayyat. Ya. Kemudian rujail, rujailun. Ya kan? Yang isim jamid yang ghairu alam semisal rajul, ini kan enggak dapat dibikin jamak mudzakkar salim kan? Rajulun, adanya cuma jamak taksir. Tapi bisa dia jadi jamak. Ya, jadi jamak kalau dia ditasgir dulu. Rajul, rujail. Jamaknya rujailun. Tapi dia akil. Nah, kalau isim yang ditasgir berupa ghairu akil, maka dijamaknya dengan jamak muannats salim. Nah, di sini disyaratkan oleh Asy-Syatibi wadirhamin musaggharin, dirham musaggar. Yaitu maksudnya isim-isim yang dia jamid, yang dia ghairu akil. Nah, hajar, hujair. Hujairat. Nah, syajar, syujair. Syujairat. Nah, paham sini? Walaupun syajar punya jamak muannats salim, syajarat. Asjar, ya. Syajarat, asjar jamak taksir. Sudah. Mana lagi? Wa Zainab, wa Zainaba. Perhatikan pada Zainab, ya. Ini Zainab ini ya. Zainabat. Nah, Zainabat pokoknya dia nama-nama muannas. nama-nama mu'annas yang enggak ada ta'nis sekalipun, ya nanti dijamak dengan jamak mu'annasan. Nah, ini lain lagi. Jangan disamain. Kan masing-masing pada ya kishu fi dzati fi dzita'i wa nahwi dzikra dzikrayat wa dirham musaghara duraihimat sahra sahrawat. Itu lain lagi Pak Majid. Ini beda-beda lagi. Hindun, Hindat, Zainab, Zainabat. Nah, kemudian pada wawasfil ghairil akil. Pada isim-isim wasap yang ghairil akil. Isim wasap yang ghairil akil, apa aja misal? Hah? Isim wasap yang ghairil akil. Yang kemarin syarat jamak mudzakkar salim gak boleh. Itu misalkan, apa namanya, wasap yang ghairil akil, semisal isim-isim yang dari wazan af'alu yang mu'annasnya adalah fa'la, aswad, sauda. Nah ini sauda, hamra. Nah, nanti ketika dijamak dengan jamak mu'annasan, karena diri wasap ghairu akil, ya wasap ghairu akil. Antum mengatakan ya hamrawat, saudawat, khadra, khadrawat, hakadah. Ya. Nah, ya, maklum, maklumat. Ya, ini sifat ghairu akil kan? Dia kan sifat ghairu akil. Ya, maklum itu isim apa namanya? Isim maf'ul. Qadrawat. Atau isim-isim yang ini ya, yang dia wazannya fa'lan, wanasnya fa'la. Misal kayak kemarin Rahman, Rahma. Jau'an, Jau'a. Nah, ini kan Jau'a muanasnya. Ini kan isim-isim yang pakai wazan fa'la, fa'lan mudzakkar, muanasnya fa'la, itu kan yang tadulu al-kasrah wal imtila, yang menunjukkan isim tersebut lebih ya, penuh banyak. Kalau antum mengatakan ja'in ju, itu lapar aja. Karena ja'in, lapar. Tapi kalau sudah jau'an, sangat lapar. Nah, tapi kalau muannasnya jau'a, ya, anti jau'a, bukan jau'an. Ya. Kalau perempuan mengatakan saya sangat lapar, bukan jau'an, tapi muannasnya fa'la, yaitu ana fa'la, ana jau'a. Fatimah tuh jau'a. Nah, maka muannasnya gimana? Muannasnya jau'at. Jau'atat. Ya. Jau'atat. Sudah? Wa ghairi dha musallamin lil-naqiri. Dan yang pada selain itu yang dha musallam lil-naqiri. Yang diterima pada penukiran maksudnya ini adalah isim-isim yang dimulhakkan dengan jamak muannas salim. Isim-isim yang mulhak dengan jamak muannas salim. Ya. Yang mulhak dengan jamak muannas salim apa aja? Ya. Semisal ulati bimakna sahib. Ya, sahibat. Ulat, kemudian apa lagi? Adra'at, kemudian apa lagi? Arafat. Nah, ini maksudnya dha musallamin lin naqil. Yang diterima ya. Musallam yang diterima ya linakil bagi orang yang mengutip ya pada masalah mulhaq jamak muannats salim. Nah. Ya. Kemudian pada wasaf yang ghairu akil itu juga disebutin ya, semisal kayak tadi maklum maklumat. Ya, hamra hamrawat. Kemudian apa lagi? Kalau jau'a itu berakal ya, lapar. Apalagi misalkan ma'dud, ma'dudat. Ma'dud, ma'dudat. Nah. Kalau yang masalah Zainab itu ya isim alam mu'annas yang la alamata fihi, yang enggak ada tanda mu'annasnya. Hindun, nah. Su'ad, soal su'ad ghairu munsharif ya. Berarti bagaimana su'ad? Su'adat, hakadah. Su'adat. Yang enggak ada tanda, tandanya. Sudah jelas? Apa yang? Layin, layinat. Nah, ini nah, sifatnya. Sudah paham ini penjelasan dari Syatibi? Ngerti? Anwar? Anwar bacanya aja tadi bukan kisru. Bacanya apa ini? Ada berapa berarti? 7 ya. Ya, ya hitung aja lah sendiri. Mau 7 kayak mau 5 kayak mau 6 kayak. Sudah? Nah. Fa in kanatil ta'u asliyatan. Nah, tapi kalau ta'nya asli ka abiyatin, ini abiyat jamak dari bait. Bait tapi bukan bait rumah. Bait yang kayak syair, nah, bait syair, abiyat wa amwat, maut. Afwan, mayit. Mayit. Awil alif asliya. Nah, ini berarti dia ya dinasab dengan fathah zahirah. Ya, dengan fathah zahirah. Antum mengatakan ya hafidtu abiyatan. Abiyatan bukan abiyatin, abiyatan. Ya. Ra'aitu amwatan bukan amwatin. Ya. Kenapa? Karena taknya tak asli. Yang namanya jamak muannats salim itu taknya ziyadah. Ya. Bukan cuma tak atau awil alifu asliyatan. Nah, kalau yang ada alifnya asli ya. Kakudatin. Itu kan aslinya apa? Qadin. Qadi. Jamak dari qadi. Ya, maka mufradnya qadi ada alifnya. Ya. Ada alifnya. Maka ketika di jamak kudatin. Maka itu mengatakan ra'a itu kudatan. Bukan kudatin. Karena dia ya jamak taksir. Ya. Bukan jamak munasali. Warumatin. Ini jamak dari ramin. Ya, isim fa'il rama yarmi. Ya, ramin ya, pelempar, orang yang melempar jamaknya rumatin, duat, duat ya. Antum mengatakan ra'aitu duatan. Ya, bukan duatin. Ra'aitu duatan, saya melihat para dai. Ra'aitu rumatan, rumat. Itu jamak dari ramin, ya, orang yang melempar. Fanasbu bil fathati zahira. Maka nasabnya ini dengan fathah zahir. Wadah sini, jelas sini ya. Paham sini Syekh Marwanto? Baik. Kemudian sekarang masuk yang ya. Ini berarti tanda keberapa? Keempat ya. Setelah fathah, alif, kemudian apa tadi? Kasrah. Nah, sekarang ya. Qala wa ammal ya'u fatakunu alamatan linasbi fit tasniyati wal jam'i. Adapun ya, maka dia menjadi tanda bagi nasab itu pada tasniyah. Itu hanya pada musanna wal jamak. Yang dimaksud jamak di sini jamak apa? Jamak taksir sudah disebut. Jamak muannats salim sudah disebut. Yang belum disebut berarti jamak mudzakkar salim. Jamak taksir tadi pada fathah. Jamak muannats salim barusan di kasrah. Nah, sekarang pada jamak ya jamak mudzakkar salim. Ya. Ya ini berarti di jamak mudzakkar salim. Nah. Tafadhal. Nah, Habib. Dibaca Habib. Nah, irfa sautak ya Habib. Biziyadatin wa atfi mislihi na'am terus wa qala ma qawtu bi ka aula ka aula ula ula ala aksara isim ghair munsharif min ismain bi ziyadatin fi akhirihi ta'rifun li tajribi wa'at bil amthali alayhi nahu Az-Zaidina. Ra'aitu Az-Zaidina. Wa kala ma'al Ma'ul Hiqam. Ma'ul Hiqam. Bidi ka al-Zaidina. Agliyas. Iliyina. Iliyina. Wa ahlina. Wa isriina. Nah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa amal ya'u fatakunu alamatan li nasbi bitasniyati wal jama' ya menjadi tanda bagi nasab di isim musanna dan isim jama' mudzakkar salim. Qala sahibul hasyah at-tasniyatu bimakna al-musanna, tasniyah ini maknanya musanna. Ini sudah disebutkan ya di alamat rafa' amar wa huwa lafdun dalla ala tsnain. Ya, dia adalah sebuah lafaz yang menunjukkan kepada dua. Ya, isnain aw isnatain. Karena yang namanya musanna bisa muzakkar atau muannas. Ya, bi ziyadatin fi akhirih. Dengan adanya tambahan pada akhirnya. Yaitu tambahan ya dan nun kalau rafa, ya dan nun ketika nasab dan jar. Salihun ditajridi. Dapat ditajrid, dipisah maksudnya. Misalkan antum mengatakan ya, ra'aitu Zaidaini. Maksudnya ra'aitu Az-Zaidan wa Zaidan. Dapat dipisah. Wa atqiyam mislihi alai dan dapat diatop dengan yang semisalnya kayak tadi. Ra'aitu Zaidan wa Zaidan. Karena kalau antum mengatakan ra'aitul qamaraini, qamarain, qamarain, antum enggak dapat dipisah di diatop semisalnya. Ya, antum enggak mengatakan ra'aitu qamaran wa qamaran. Pasti yang namanya qamaraini itu adalah asy-syams wal qamar. Ra'aitul qamara ini maknanya adalah ra'aitu asy-syamsa wal qamara. Ya. Ra'aitul aswadan at-tamr wal ma. Nah, ini kan kemarin sudah. Ya. Di pembahasan kita kemarin. Nah, qala mana kita gitu sekarang dan dapat diatapkan yang semisalnya kayak tadi ya ra itu rajulan wa rajulan kalau ketika anda mengatakan ra itu rajulain atapnya semisalnya kalau ra itu qamarain enggak bisa pasti atapnya beda ra itu qamara wa syamsa mana tadi sekarang ya nahu ra'aitu Zaidaini. Ya, ra'aitu Zaidaini lihat di footnote ra'aitu fi'lun wa fa'ilun Zaidaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi al-ya'u al-maftuhu. Ya, ma al-maftuhu ma qablaha wa al-maksuru ma ba'daha. Ini rumus dari ya musanna yang dia mansub. Maftuh ma qablaha al-maksur ma ba'daha. Tandanya kan adalah ya. Ya-nya itu yang difathahkan sebelumnya Zaidaini sebelumnya fathah maksur ma ba'daha dikasrahkan setelah ya Zaidaini nanti terbalik dengan jamak mudzakkar salim oleh jamak mudzakkar salim kebalikannya ya maksur ma qablaha baru maftuh ma ba'daha muslimina baik. Niabatan anil fathati liannahu musannan wan nunu iwadun anil harakati wat tanwini fil ismil mufradi. Nah, dan nun Zaidaini itu adalah ya, iwad pengganti dari harakat dan tanwin pada isim mufradnya. Kada ma'ul hiqa bihi, demikian pula yang dimulhaqkan dengan musanna mana afwan kelewatannya. Kelewat enggak? Ke ulat, ulat ini kan dimulhakan bukan ke musanna. Loh ini kan kemana? Ke jamak muannas salim. Ke ulat, ulat maknanya sahibat. Ini mulhak ke jamak muannas salim. Ini salah cetak ini. Ya, itu dicatat juga. Masa kadama ulhaqa bihi ka ulat? Kayak gimana ulat di mulhaq ka musanna? Yang di mulhaq ka musanna itu apa? Kila kilta isnani isnatain. Dia di mulhaq karena enggak punya mufrad, enggak memenuhi syarat sebagai musanna. Maka dimulhakkan karena memang dapat begitu lafadznya dalam bahasa Arab. Tapi kalau ulat ya jamak muannats salim ya. Ulat, adra'at, arafat. Ini mulhak jamak muannats salim. Nah, ini ulatnya catat ini. Ya, kata ma'ul hiqa bihi ka ya ganti. Kila wa kilta isnani isnatan. Ini ganti ini. Ya, ini kekeliruan mungkin dari cetakan. Bukan dari Al-Imam Ibn Qasim. Sudah ya, diganti ini. Enggak boleh taklid sama isi buku. Kalau kita taklid, wah ini berarti mulhaq dari musanna adalah ulat. Nah, itu ter nah, ulat ini enggak ya. Para kalau itu. Nah, sedangkan wal jam'u di sini maksudnya jamak mudzakkar salim ya, karena jamak muannats salim, jamak taksir sudah disebutkan. Wal jam'u taqaddama. Ya sudah berlalu definisinya, annahu lafdun dalla ala aktsara min asnaini. Dia adalah sebuah lafaz yang menunjukkan lebih dari dua. Enggak pakai isnatain karena dia muzakkar, ya. Bi ziyadatin fi akhirihi, dengan tambahan pada akhirnya. Salihun litajridi, dapat dipisah. Antum mengatakan ra'aitu al-muslimina. Antum mengatakan jadi ra'aitu musliman wa musliman wa musliman, dapat ditajrid, ditafrid. Wa fi amsalihi alaih, dan dapat diatapkan dengan yang semisalnya. Ya, ra'aitu muslimin wa muslimin wa muslimin. Begitu. Ya enggak? Dapat diatapkan dengan yang semisalnya. Mana lagi tadi? Nahu ra'aitu zaidina. Saya melihat para Zaid. Zaidina, bukan jama, bukan Zaidaini. Ya. Ra'aitu fi'lun wa fa'ilun zaidina maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbi al-ya'u al-maqsuru ma qablaha al-maftuhu ma ba'daha. Ini kebalikan dari yang musanna. Dia maksur maqablah, dikasrahkan sebelum ya-nya. Ya. Maftuh, difathahkan ma ba'daha setelah ya-nya. Niyabatan al-fath, fathhi, fathati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Wa nunu iwadun anil harakati wat tanwini fil ismil mufradi. Nah, ini wadih ini ya. Baik. Wa kadama ulhiqa, demikian pula yang dimulhakkan kepada jamak mudzakkar salim, ka iliyin, ya ahlin, isrin, yang marfu'nya isrun, sinin, dan yang lainnya. Ini wadihnya jelas ya. Baik. Sekarang berikutnya, wa ammal hadfun nuni fayakunu alamat alamatan linnasbi fil af'ali allati rafuha bisabati nun. Adapun menghadap nun, ini tanda yang terakhir dari nasab, yaitu al-fathah, alif, kemudian apa? Kasrah, ya, dan terakhir hadaf nun. Adapun menghadap nun, menghapus nun, itu menjadi tanda bagi nasab pada al-af'al, pada fi'il-fi'il allati rafuha bisabati nun. Yang rafa'nya itu dengan ditetapkan adanya nun. Yaitu pada apa? Al-amsilah, al-khamsah, atau al-af'al, al-khamsah. Nah, jadi itu mengatakan la mansub lan yaf'ala lan taf'ala lan yaf'alu lan taf'alu lan taf'ali. Naam. Baik, تفضل dibaca. Ya, Pak Ade. Lin nasbi, enggak panggil lin nasbi. Nah, antum kok beda-beda. Tadi yaf'ala, tiba-tiba yaf'alu. Nah, satu aja kalau yaf'alu, yaf'alu semua. Yaf'alu, taf'alu. Ya. Yaf'alu, taf'alu. Ya. Taf'aluna, taf'aluna, yaf'aluna, yaf'alu. Berarti ketika musannanya juga dengan yaf'alu, yaf'al. Misalkan yaf'tah, yaf'tahan. Taf'tahan, yaf'tahun, yaf'tahun. Antum pengennya wazannya apa sebutnya nih? Nahu yaf ulani atau yaf alani? Pakde. Nahu yaf alani aja. Fatah yaf tahu berarti. Nah, sebut. Diulang. Nahu wahia. Ah, masih di buku itu. Nah, kata baru kompak. Terus, terus. Tadi emang beda di mana? Nah, begitu juga. Hah, bukannya beda? Nah, begitu. Ya, ya. Suruh ngulang lagi, kan? Terus. An-nun fi raf'iha alamatun ala raf'iha, an-nun fi akhiriha alamatun ala raf'iha, alamatun khabar bukan alamatan. Terus dan ya ala waran ta'ala waran ya'alu waran ta'alu waran ta'ali kepada dia tidak ada qala alaiha. Enggak ada alnya itu. Jaji, jazimun. Jazimun, nahu. Lam yaf'alu. Ila akhiriha. Tujajamu. Tujajamu. Tujajamu apaan? Minum jamu di mana antum? Tujizamu. Ini karena udah panik dulu. Tujajamu. Minum jamu di mana? Aduh. Ya. Mana tadi? Ini yang terakhir ya. Qorat. Wa amma hadfun nuni. Adapun menghadap nun. Tanda ya. Fayakunu alamatan linasbi, ini tanda terakhir, maka dia menjadi tanda bagi nasab. Fil afqalil khamsati wa yuqalu laha alamsilah al-khamsatu. Ini yang afsah adalah alamsilah. Ya. Bukan yang afsah al-af'al. Itu pada af'alul, itu ya hadap nun ada pada af'alul khamsah. Atau yang juga disebut dengan alamsilah al-khamsah. Wahia yaf'alan, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ya. Maka ketika dia mansub, dia hadap nunnya. Anti lam ta'kuli, anta lam ta' ya, kululan, ya lan, ya kulu, anti lan ta'kuli, antum lam lan ta'kulu, antuma lan ta'kula, huma lan ya'kula. Nah, begitu ya. Ya, wahia yaf'alani, taf'aluna, taf'alina. Allati raf'uha bisabati nun. Yang dia rafa'nya dengan adanya nun. Ay allati taqaddama anna nuna fi akhiriha alamatun ala raf'iha. Yaitu yang telah berlalu penjelasannya bahwasanya nun yang pada akhirnya itu adalah tanda atas kerofaan dia, atas rofaknya dia. Fahadfuha huna, maka dihadapnya nun di sini alamatan ya, maka itu adalah sebagai alamatun ala nasbiha. Itu adalah tanda bagi nasabnya. Nahu lan yaf'ala walan taf'ala walan yaf'alu walan taf'alu walan taf'ali. Nah, ini semuanya dihadap. Nun, fa'ilnya itu ada alif, ada waw, ada ya mu'annasah mukhatabah. Kata dika idza dakhala alai jazimun. Nah, demikian pula. Nah, ini sudah dikasih tahu bocoran sama beliau. Nah, tanda amsilah al-khamsah yang majzum. Nah, jadi hadaf. Karena kan tanda jazm itu cuma dua. As-sukun dan hadaf. Hadaf ada dua. Hadaf harful illah. Itu pada fi'il mu'tal akhir. Dan hadaf nun pada al-amsilah al-khamsah. Idza dakhala alaihi jazimun, apabila jazim masuk ke fi'il ke amsilah al-khamsah tadi, ya, maka dihadap nunnya lan yaf'ala lam yaf'alu ila akhirih. Lan yaf'alu lam taf'alu. Nah. Ya, tujzamu bihadbiha, maka dijazim dengan dihadap nun tersebut. Nah. Ya, udah mulai capek aneh. Udah mulai enggak berenergi. Nah. Perlu nutrisi tambahan. Nah, berarti pekan depan tanda i'rab bagi khafat atau jar. Ya, ada yang mau ditanya ya, Pak? Tafadhalu.